السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أخواتنا رحمكم الله. الحمد لله، hari ini tanggal 3 Jumat akhir 1440 Hijriah atau tanggal 7 Februari 2019, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kita Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sudah mulai jadi kalau sudah kajian sudah alhamdulillah semuanya ini untuk menghormati majelis ilmu, karena saat itu malaikat itu mendoakan. Dan jangan sampai barokah ilmu itu hilang dengan sebab antum tidak fokus gara-gara ngobrol sama yang lainnya. Antum setelah kajian selesai antum mau ngobrol panjang lebar kayak apapun nggak masalah. Tapi ketika kajian dilarang ngobrol sendiri. Ya, baru. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 87 tentang qauluhu huwa rahmanur rahim. Kita kemarin sudah membahas tentang makna dari perbedaan Ar-Rahman dan Rahim. Di mana Ar-Rahman itu maknanya yang mempunyai rahmat. Di mana yang awal Ar-Rahman ini adalah sifat dan yang kedua adalah fi'il, perbuatan. Perbuatan memberi rahmat itu adalah Ar-Rahim. Sifat yang mempunyai rahmat adalah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman adalah sifat, Ar-Rahim itu adalah perbuatan. Itu kita kemarin sudah membahasnya. Nah, sekarang kita masuk pada dan kesimpulannya. Ar-Rahman sifatun badiyatun lillahi azza wa jalla bi'tibariha wasfan wa fi'liyatan bi'tibari ta'alluqiha ya bi'tibari ta'alluqiha bil mafhumi. Jadi di sini kita jadi Ar-Rahman ya, rahman ini adalah sifat dzatiyah lillah. Kita kemarin sudah membahas tentang apa itu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat lazimun. Sifat lazimun lillahi azali. Sifat yang senantiasa melekat kepada Allah selama-lamanya. Itu adalah sifat dzatiyah. Sifat apa? Dzatiyah. Sedangkan sifat fi'liyahnya Allah ini adalah berkaitan dengan apa? Masyiatillah. Tentang apa? Kehendaknya Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau tidak Allah berkehendak, maka tidak dilakukan. Sebagaimana sekarang ini sifat fi'liyahnya Allah azza wa jalla kepada kita itu dimudahkan untuk antum itu berkumpul di majelis ilmu. Makanya salah satu nasihat dari Imam Al-Bukhari rahimahullah kepada Imam Al-Farayan, dia mengatakan wa khafa min malai. Imam Bukhari itu takut terhadap rasa bosan. Ka untuk ya, yauman amla haditsan katsiran. Aku pernah menulis hadis yang banyak sekali kepada Imam Bukhari rahimahullah. Wa khafa manan. beliau itu takut aku itu menjadi bosan. Kemudian beliau memberikan nasihat kepadaku dengan nasihat yang begitu dahsyat. Inna sahibul malahi malahi. Orang-orang yang gemar dengan sedogolo nyanyian yang tidak bermanfaat itu dengan sedogolonya, dengan kesibukannya dalam menghibur diri. Kemudian wa inna sahibul tasawuf, ya, sunnah masbur di sunnah ini. Orang yang dia itu membuat sesuatu, itu dia sibuk dengan membuat sesuatu. Kalau misalnya antum itu melihat pekerjaan-pekerjaan pabrik, maka mereka pun sibuk dengan pekerjaan pabrik mereka. Waktu jal masbur di tijarah ini, orang yang dagang itu sibuk dengan dagangnya mereka. Wa nahnu nastaghilu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita itu sibuk untuk apa? Mempelajari. Kita itu sibuk mempelajari untuk bersama-sama dengan Nabi Sosan dan para sahabat. Jadi yang menjadikan seseorang itu mempunyai kekuatan bahwasanya kita sekarang itu sibuk dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Sosan dan apa yang dilakukan, diaplikasikan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini bagaimana Allah itu menjadikan kita itu harusnya bersyukur terus-menerus dan jangan pernah ada malas, rasa bosan. Sehingga Pak, kalau sekarang ada orang rasa bosan, antum mau milih mana? Ada orang yang tidur-tiduran duduk-duduk, ya apalagi main gaple sambil lihat pembawaannya nggak benar, apalagi sambil ngopi-ngopian, ya sampai malam pun masih kayak gituan. Nah, salam-salam maaf ya. Ya, semoga Allah memberikan kita hidayah dan juga orang-orang seperti hidayah. Namun di sini kita lihat sifat Ar-Rahman, sifat perhatian Dillahi Azza wa Jalla. Sifat Allah Ar-Rahman ini adalah sifat yang melekat kepada Allah dan selama-lamanya pada Allah. Bi'itibari Ar-Rahman, menurut sudut pandang bahwasanya Ar-Rahman itu adalah sifat, sifat dan yang mempunyai rahmat. Sedangkan wa fi'liyah, ya, fi'liyah. Fi'liyah itu artinya perbuatan. Perbuatan ini adalah bi'itibari ta'alluqiha bil mafhum. Ini kaitannya perbuatannya Allah Azza wa Jalla itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bil mafhum yang diberikan rahmat. Mafhumnya itu adalah hamba-hambanya Allah yang dikenali. Paham kan di sini? Perbuatan, yang perbuatan. Wa inna ma qulna hadha li'annahu jama'a bainahuma fa idza 'amalna hadha 'ala ma'na wa hadha 'ala ma'na salimna min taraddudih. Ya, jadi kalau kita katakan hadha, kita katakan ini maksudnya refer kepada apa? Kepada pernyataan bahwasanya Ar-Rahman itu sifat, Ar-Rahim itu adalah fi'li. Ya. Li'annahu jama'a bainahuma. Ini adalah termasuk apa? Menggabungkan di antara keduanya. Fa idza hamalna hadza 'ala ma'na wa hadza 'ala ma'na. Kalau kita itu membawa hadza maksudnya ini pengertian tentang Ar-Rahman pada makna tertentu dan Rahim pada makna tertentu pula, salina min taraddud, kita selamat dari apa? Taraddud. Taraddud itu penyamaan, pemiripan. Wa idza dara al-amru, ya, wa idza dara al-amru baina taraddudi wa tabayyuni wajaba hamlul kalam 'ala tabayyuni. Wa idza dara al-amru, apabila suatu perkara itu, ya, berputarnya itu antara taruduh. Taruduh itu artinya dianggap sama. Wa ta'ayyun, dan dianggap sebagai penjelasan. Ya. Jadi ada yang penyamaan, ada yang penjelasan. Wa jabaham ya, wajib al-hamlul kalam ala tamayyun. Maka wajib membawa suatu pengertian itu, kalamnya itu ke suatu yang jelas. Ini jelasan sama Syekh pada halaman 88. Liyakuna al-kalimati ukhra fa'idatan ghayra tikrari. Agar kata yang lainnya itu mengandung faedah tanpa ada pengulangan. Ghayra tikrari atau takrar. Paham di sini? Jadi kata-kata bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman dan ar-rahim itu bukan pengulangan, tapi mempunyai makna masing-masing dan mempunyai faedah masing-masing. Paham di sini? Summa inna Allaha rahimun bi'itibari rahmati fi'lan lahu. Kemudian ya, sesungguhnya Allah itu rahimun, Allah itu rahim, bi'itibari menurut sudut pandang ar-rahmati, menurut sudut pandang rahmat sebagai fi'lan lahu, sebagai perbuatan bagi Allah. Artinya apa? Ada objeknya. Objeknya itu adalah makhluk Allah. Allah itu yang memberikan apa? Rahmat. Tidak ada yang lain yang memberikan rahmat. Allah yang memberikan rahmat. Sehingga di sini ar-rahim itu kaitannya apa? Dengan perbuatan. Laisa ma'nahu annahu ghairu muttasifin birahmati. Maknanya bukan kemudian tidak disifatkan dengan rahmat. Li'annahu la yarhamu illa man kana dha rahmatin. Karena tidak ada yang bisa memberikan rahmat, kasih sayang, kecuali dan yang memiliki rahmat. Lakin ar-rahman nudhira fiha ila al-wasfil akbar. Sedangkan ar-rahman ya, sebagai sifat itu dilihat di dalam sifat tersebut sifat yang lebih banyak lagi, bukan hanya yang mempunyai rahmat. Ada lagi bedanya ar-rahman ar-rahim. Ar-rahman itu sifat apa? Sifat dan yang mempunyai rahmat. Ar-rahim ini adalah perbuatannya, orang yang mempunyai rahmat atau dan yang mempunyai rahmat. Maksudnya di sini, anulang. Ar-Rahman itu adalah sifat bagi zat yang mempunyai rahmat. Dan Ar-Rahim itu adalah perbuatan bagi zat yang mempunyai rahmat. Apa? Ada yang bingung? Anulang. Ar-Rahman adalah sifat bagi dat yang mempunyai rahmat, dat yang mempunyai kasih sayang. Sifatnya, sifat yang melekat kepada datnya tersebut, dat yang mempunyai kasih sayang. Sedangkan ar-rahim ini adalah perbuatan, perbuatan dari dat yang mempunyai kasih sayang. Jadi kalau perbuatan itu membutuhkan apa? Membutuhkan objek. Artinya apa? Allah memberi kasih sayang kepada makhluknya, itu ar-rahim. Kalau ar-rahman ini adalah sifat bagi Allah yang melekat selama-lamanya. Paham kan di sini? Ayo. Dan sifat ar-rahim karena dia fitriyah, itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan, Ustaz saya besok insya Allah hadir kajian, insya Allah besok hadir kajian, Allah tidak berkehendak, dia sakit ya, dia sibuk dengan pekerjaan, dia ini dan itu, banyak yang menghalanginya, maka itu tidak bisa. Maka di sini istiqomah agar dia memudahkan bagi kita semua untuk istiqomah untuk mencari dan juga saudara-saudara kita yang lainnya untuk bisa hadir kembali di hadirin. Nah, sehingga di sini dijelaskan wahadihi ila bi'li akbar, wahadihi ila bi'li akbar. Jadi kalau Ar-Rahman itu mempunyai sifat dan yang mempunyai rahmat, tapi banyak sekali cakupan kasih sayangnya itu apa? Lebih banyak lagi. Dan Ar-Rahim itu juga sama, berkaitan dengan perbuatan, tapi perbuatan kasih sayangnya itu lebih banyak lagi. Tidak bisa kemudian dimaknai satu kasih sayang atau dua kasih sayang, tidak. Paham dari sini? Ewa. Walihada ya, binyatu kalimat Ar-Rahman ya. Di sini bangunan dari Ar-Rahman itu tadulu ala dalika. Artinya di sini apa? Kata Ar-Rahman itu menunjukkan pada sifat tersebut, sifat Dur-Rahman wa akram, menunjukkan pada sifat kasih sayang dan kebaikan. Fakalimatu fa'lan, wazannya fa'lan. Tentu dia fa'lan, ini bahasa Arab ya, dan ini bahasa Arab. Jadi kalau misalnya tentu tidak belajar bahasa Arab hari ini, apa jadinya? Ini fa'lan. Makanya anda katakan kepada antum yang masih muda dan yang ingin tetap awet muda, belajarlah bahasa Arab. Karena tidak ada belajar bahasa Arab itu kata terlambat. Ini bahasa tidak ada kata terlambat. Jadi kalau pagi jangan langsung ya, seperti itu. Dan anda ulangi, kajian kita itu full, hanya bisa nafas. Selainnya itu kajian, insya Allah izin Allah. Akhirnya mas, setiap hari kalau misalnya antum pengin faedah ilmu masih diberikan kemudahan. Ya, Senin, Kamis, Sabtu di sini, Ahad di sini. Ahadnya pagi jam 9 sampai jam 12, 3 mada tafsir, kemudian usul tafsir, kemudian tambahin biografi para ulama. Ya, biografi para ulama. Kemudian untuk Senin, Kamis dan Sabtu kajian bahasa Arab di Mujarab malam. Paginya di sini di masjid ini Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu belajar Nahwul Wahid. Nahwul Wahid habis subuh langsung. Kalau antum subuh di tempat antum, ya sekarang adanya 5.20. Eh 4.20 apa? Nah, Nabi SAW menanyakan tahalul cuma Jumat, hadisnya riwayat Tirmidzi, hadisnya Hasan. tidak boleh pagi sebelum sholat Jumat kajian. Kemudian Sabtu ada kajian. Di sini kajian baik kecil. Ya, tentang mukhalafat fil aqidah wa tauhid. Jadi kalau antum mau ikut, fadhal ala masalah. Itu juga dari pagi sampai syuruh. Itu Sabtu sampai Ahad. Ahadnya jam 9 sampai jam 12 tadi. Kemudian ada tambahan, ada kajian olahraga, yaitu panahan untuk ikhwan Sabtu dan Ahad. Ya, Sabtu pagi ada kajian di Mujarab, ada sarapan, ada kajiannya, terus kurang fokus. Gratis ya. Kan? Tinggal kecil dari dalam sana. Kemudian hari Ahad ini juga sama, ya, itu program bagaimana kita memenuhi kota bulan ini dengan kajian sunnah insyaAllah. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk Pak Ahad, kalau ada yang berkenan, hubungi koordinatornya Pak D. Harto sama Bu Sri Star. Ya, bukan dari Star, tapi Bu Sri Star. Bu Sri Star. Nah, itu fadl. Jadi kalau misalnya gimana, gak ada alat nih, gimana Ustaz? Boleh, masuk dan masuk. Kita akan lanjutkan. Nah, kalimat Ar-Rahman fi'lan fil lughatil arabiyyah tadullu ala imtila. Antum ingat enggak tadi? Fa'lan. Ya. Kalau sekarang fa'lan, fa'lan, rahman. Ya. Ini misalnya yang lain. Ta'ban. Imtila'u bi ta'. Ta'ban. Jau'an. Imtila' bi ju'. Ya, jau'an. Ta'ban. Ya. Ini fi lughah arabiyyah dalam bahasa Arab itu menunjukkan pada makna ala imtila. Imtila itu penuh, sesuatu yang full. Sesuatu yang berlimpah. Fataqulu hadha ar-rajulu wadban. Orang ini sedang marah. Wadban di sini adalah ya'ni mumtila'un. Mumtali'un wadban. Wadoban, muntahun wadoban, dipenuhi dengan rasa marah. Muntahun wadban, wadoban, wadoban, wadban itu muntahun wadoban, dipenuhi dengan rasa marah. Ya. Ada yang tahu lagi contohnya kaslanun, ya. Mumtila'u bi kaslan. Anak-anak tuliskan biar antum ternyanyi. Sini. Jadi ini kaslan. Nah, kalau yang ngira senyum-senyum boleh. Apa itu? Ya, kaslan. Hal anta kaslan? Apakah anda itu malas? Ya. Naam. Ya. Malas. Apa? Kaslan itu apa? Malas. Jadi kaslan itu sebenarnya juga kalau apa? Antara mengindonesiakan alat kadir kasrotu alasan. Ya. Malas. Kasro itu alasan. Kasro. Ya, banyak bahasa Indonesia itu kasro. Kasro itu alasan. Banyak alasan. Jadi kalau orang kaslan itu biasanya dia tidak mau melakukan tapi banyak berkuar-kuar perasaan dan jarasan. Itu kas. Jadi arti bahasa Arabnya adalah apa? Malas. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa dari bahasa malas. Allahumma ini a'udzubika minal kasal. Wal jubni. Ya. Dan yang lainnya lafadznya banyak tentang kasal itu. Apa doanya? Makanya fa'la di sini artinya apa? Muhtalikun bisyai. Dipenuhi penuh dengan sesuatu. Kalau kasal dipenuhi dengan rasa malas, ghadban dipenuhi dengan rasa marah. Ya. Yang lainnya apa? Itu penuh dengan apa? Kemampuan. Sakron penuh dengan kemampuan. Wanadman, nadman itu penuh dengan penyesalan. Nadman. Ya. Wama asyhadalika dan itu misalnya. Nah makanya kalau bagi ya bujangan-bujangan yang kuat untuk tidak nikah namanya apa? Nadman. Kenapa? Dia kan nyesel. Kenapa enggak ada yang dulu? Ya. Jadi nanti ada gerak. Kalau yang lainnya pakai SS, ini ND. Nadman. Ya, NDN. ND N ya, NDN. NDN. Fa idza dzukira ar-rahman aw ar-rahim wahdahu ya syamal al-wasf wal fi'l. Kalau disebutkan Ar-Rahman atau Ar-Rahim saja sendiri-sendiri itu meliputi apa? Bisa sifat dan juga fi'il perbuatan. Kaqouli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala wa idza qila lahum isjudu lirahmani qalu wa ar-rahman fa hadha yashmalu al-wasf wal fi'l. Nah, ini di surat Al-Furqan ayat 60. Al-Furqan surat berapa? Ayat 20, 25. Wa idza qila lahum usjudu. Apabila dikatakan kepada mereka usjudu. Sujudlah lirahmani kepada Rahman, qalu mereka berkata wa Rahman. Apa itu Rahman? Ya, dan ini meliputi sifat dan juga fi'il. Wa qalatil asy'ariyah. Asy'ariyah ya, ini adalah pengikutnya Abu Hasan Asy'ari. Dan Asy'ariyah inilah yang menjadi mayoritas di Indonesia. Ditunggangi oleh ya, itu. Ya. Wa min wara'ihim Mu'tazilah wal Jahmiyah. Dan di belakang mereka itu, di belakang Asy'ariyah ini adalah ada Mu'tazilah dan Jahmiyah. Yang aku pahami ketika belajar tentang pemahaman Asy'ariyah, ini yang Asy'ariyah sekarang ini, orang-orang yang menganut pemahaman Asy'ariyah dalam berakidah, itu mereka menyelisihi dari apa yang dipahami oleh pembahasan Asy'ariyah. Itu mengisi tidak sama persis dengan apa yang diajarkan oleh penjelasan tersebut ya. Dan justru menampilkan banyak sifat. Kalau Abu Hasan itu hanya menetapkan 7, sedangkan orang-orang sekarang pun itu mempermasalahkan sifat-sifat yang lain yang lebih banyak lagi. Nah ini yang nyelenehnya sekarang lebih banyak lagi. Allah besar. Laisa lillahi rahmatun wa rahmatun bi ma'na iradah. Nah, bagi Allah itu tidak ada rahmatun, tidak ada rahmat. Wa rahmatu bi ma'na iradah. Bi ma'na iradah. Rahmat maknanya iradah. Amma ya, antus kita ditlahi rahmatan fahala haram. Apabila engkau menetapkan bagi Allah itu ada rahmat, maka ini haramun aneika. Haramun aneika. Haram bagimu untuk menetapkan bagi Allah itu punya sifat dan punya nama haram. Faqad wasafat, ya, faqad wasafta Allah bima la yaliq bih. Maka engkau telah memberikan sifat kepada Allah dengan apa yang tidak layak dengannya. Wa idza wasafta Allah birahmati wasafathu bima la yaliq bih. Apabila engkau mensifatkan bagi Allah itu dengan rahmat, maka sifat ini tidak layak baginya. Li'anna rahmata fiha, ya, li'umutun, ya. Ini benar-benar fiha li'umutun. Itu wasuhulutun, ya, suhulat. Li'umutun wa suhulatun. Sifat rahmat, kasih sayang, ini ada kelemah lembutan, ada kemudahan. Wa rabbu azza wajal munazzahun an dzalika. Rabb azza wajal itu harus disucikan dari yang demikian. Fa rabbu dzul sulthani. Rabb ini adalah zat yang mempunyai kekuasaan. Azimin, mempunyai kekuasaan yang sangat agung. La yariku, itu tidak ada riku, tidak ada kelembutannya. Allah itu punya kekuasaan yang banyak sekali, maka Allah itu tidak boleh lembek, maksudnya seperti ini. Wa rahmatu fiha riqatun, dan rahmat di dalamnya, di dalam kekuasaan yang banyak itu riqatun, kelembekan. Ya, paham ini sih. Ini adalah dakwaan dari orang-orang yang bermadzhab Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ingat-ingat. Qulna lahum, kita katakan, ini bantahan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madza taquluna fi qoulihi ta'ala? Apa yang kalian katakan terhadap firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanur Rahim? Ya, kalau kalian mengatakan bahwa tidak boleh menetapkan sifat Ar-Rahman kepada Allah, maka apa yang kalian katakan dengan firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanur Rahim? Wa madza taquluna fi qoulihi ta'ala, dan apa yang kalian katakan tentang Allah Ta'ala wa rabbukal ghaniyyur rahmati, dan Rabb kamu adalah yang maha kaya yang mufi rahmat dur rahmati. Surat Al-An'am. Mereka tadi mengatakan apa? Kalau rahmat itu sifatnya lembek, Allah itu punya kekuasaan yang agung, tidak mungkin Allah itu punya kelembekan. Dan durrahman ini tidak mungkin bagi Allah, menurut mereka. Tidak boleh ditetapkan, tidak boleh kita itu menetapkan seperti apa, mempunyai kelembekan. Ini menetap dari Al-Quran sendiri di surat Al-An'am 133. Wa madza taquluna fi qoulihi ta'ala, dan apa yang kalian katakan tentang firman Allah Ta'ala yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Surat Al-An'am 21. Allah mensiksa bagi orang yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan rahmat kepada orang yang Allah kehendaki. Qalu ma'naha al-iradah. Mereka katakan makna dari Ar-Rahman itu iradah. Iradah apa? Kehendak. Yakni iradah al-khair, yaitu kehendak kebaikan. Fa'man ar-Rahmanu ay muridul in'ami wal-ihsan awwal ihsan nafsuhu. Dan makna dari Rahman itu adalah apa yang dituju dari nikmat dan kebaikan. Wahwa ihsan nafsuhu, itu maksudnya adalah kebaikan itu sendiri. Fa yufassiruna ar-rahmatu ta'awatan bi iradatil insan wa ta'awatan insan nafsi. Mereka orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah itu terkadang ta'awatan, terkadang menafsirkan apa dengan iradatil insan, iradah kehendak kebaikan. Wa ta'awatan dan juga menafsirkan rahmah itu dengan apa? Ihsan, kebaikan itu sendiri. Wa naqul lahu, kita katakan kepada mereka, iradatul ihsani natijatun anir rahmati, kehendak kebaikan ini adalah natijatun, buah hasil dari ar-rahman, hasil dari kasih sayang. Faman yuridul ihsana, barang siapa menginginkan ihsan dan kebaikan, illa man kana rahiman, kecuali berasal dari dan yang mempunyai rahim, mempunyai kasih sayang. Wal insanu nafsuhu natijun an iradati natijati an rahmah, ihsan sendiri, kebaikan itu sendiri, itu adalah, itu berasalnya dari apa? Dari keinginan yang dihasilkan dari apa? Sifat rahmah, kasih sayang. Fasal rahmat, ya, fasal ar-rahmata bi iradati al-in'ami aw bil in'am nafsi duna sifati lillah azza wa jalla. Mereka orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah itu menafsirkan, ya, menafsirkan rahmah ini, kasih sayang itu dengan iradati al-in'am, keinginan untuk memberikan nikmat, memberikan kenikmatan. Aw bil in'am nafsi, atau kenikmatan itu sendiri, duna sifat lillah, tanpa menetapkan bahwa itu adalah sifat bagi Allah. Faqul inna rahmata taqtadirli wa riqqati wallahi azza wa jalla munasibun anta. Sesungguhnya rahmat itu konsekuensinya adalah kelembekan, lembut dan kelembekan. Yusuf ini. Itu memang munazzahun an dzalika, ini disucikan dari yang demikian. Monggo Pak Rasul. Ya, pernah kita pikir periksa tidak di menunggu. Wafasa rahmah ini, jadi tadi mereka itu menafsirkan dengan apa? Pertama dengan apa? Dengan iradatul ihsan, iradatul ihsan, keinginan kebaikan. Yang kedua dengan apa? Dengan keinginan untuk sebagai nikmat, iradatul ihsan. Jadi keinginan kebaikan yang berupa nikmat. Nah, di sini bagaimana mereka itu mengatakan kalau misalnya Allah punya sifat, maka konsekuensinya itu mengandung kelembutan dan kelembekan. Dan Allah Azza wa Jalla itu disucikan dari demikian. Fal iradatuhum yusbitunaha bidzalik. Iradah itu tetapnya ditetapkan dengan dalil al-aqli, dengan dalil akal. Ya. Fayaquluna, dan mereka katakan iradatu al-iradatu sabitatun. Iradah itu tetap. Wa nuhawwilu ar-rahman ila ma'na iradati allati nuqirru biha wa nusbituha. Dan mereka itu mengubah rahmat itu kepada makna iradah. Ya, makna rahmat itu sebagai iradah. Ada di mukil biha wa nusbituha, di mana iradah kita tetapkan juga dan kita ya, kokohkan. Maksudnya maknanya itu ada. Ba'dhum yaqulu, sebagai dari mereka mengatakan la bal rahmatu hiya ihsan nafsu. Rahmat itu adalah kebaikan itu sendiri. Wa ihsan ya mislama an amallahu alaika bimani. Contohnya adalah manakala Allah itu memberikan kepadamu harta, uang. Allah an'amallahu alaika bi'ilmi, atau Allah itu memberikan nikmat kepadamu berupa ilmu. Allah an'amallahu alaika biwaladin, atau Allah itu memberikan kepadamu anak. Fahadhal ihsanu al-muradu bihi ni'mat wa yakunu makhluqan ala hada. Kalau ihsan ini yang dituju, ini adalah nikmat yang seperti itu, maka ini rahmat ini adalah makhluqan ala hada. Ini diciptakan atas ini, makna ini. Li'anna al-ilma allati 'indaka makhluqun, karena ilmu yang ada padamu itu adalah makhluq. Wal waladu makhluqun, anak juga makhluq. Wal malu makhluqun, dan harta juga makhluq. Fayufassirunahu imma bil makhluqi aw bil iradah. Maka mereka itu menafsirkan dengan makhluk atau dengan kehendak. Li'annahum la yakunu ya la yunkiruna ay yakuna lillahi makhluqun. Li'annahum, karena mereka itu la yunkiruna, mereka tidak mengingkari ay yakuna lillahi makhluqun, bagi Allah itu ada makhluk. Wa la yunkiruna iradah, dan mereka tidak mengingkari adanya iradah. Itu contoh kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini sifatnya ketika antum membahas tentang akidah yang mendetail seperti ini, antum akan dibenturkan dengan pemahaman-pemahaman yang jernih. Dan untuk membantah pemahaman-pemahaman yang jernih itu harus dengan dalil yang kuat. Makanya saya berusaha untuk menjelaskannya dengan pemahaman. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.